Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalu salatu wassalam thumma amma ba'd. Walhamdulillah pada malam hari ini Allah memudahkan kita kembali melanjutkan bacaan dan kajian kitab Bidayatul Usul yang ditulis oleh al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan atau kajian kita. Qala rahimahullahu ta'ala, poin yang ke 22. ومنها الكوثر الذي أعطيه في الجنة والحوض الذي أعطيه في الموقف dan dari keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada beliau al-kauthar yang akan diberikan nantinya di surga. Demikian pula diberikan kepada beliau al-haud, telaga, yang akan diberikan kepada beliau di al-mawqif. Tentunya pemberian yang Allah berikan kepada beliau atau anugerah yang Allah anugerahkan kepada beliau ini adalah keistimewaan tersendiri. Kalaupun para nabi juga mendapatkan pemberian berupa telaga, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan kepada beliau Al-Kauthar. Al-Kauthar itu sendiri diterangkan sebagaimana di sini oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Ammal Kauthar fahuwa madhkur fi qawlihi ta'ala, inna a'toynakal Kauthar. Adapun Al-Kauthar seperti apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, Inna a'toynakal Kauthar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kauthar. Wa qad saha an Ibni Abbas annahu fassara Al-Kauthar bil khair al-kathir alladhi a'tahu Allah. Dan telah sahih beritanya dari Ibnu Abbas bahwa beliau menafsirkan Al-Kauthar dalam ayat dengan al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada beliau. Wala yunafihi qaul Aisyah, dan ini tidak menafikan, tidak menolak apa yang diketahui dari perkataan Aisyah, huwa nahrun u'tiyahu nabiyukum syati'ahu alaihi durrun mujawwaf aniyatuhu ka'adadi nujumis sama akhrajahuma al-Bukhari, yaitu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia itu adalah sungai surga yang Allah berikan kepada beliau nantinya, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa nahrun u'tiyahun nabi, sungai yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tepiannya padanya permata-permata atau mutiara-mutiara yang tepiannya atau kedua tepiannya mutiara-mutiara yang berongga, dan gelas-gelasnya atau bejana-bejananya sejumlah bintang di langit. Sejumlah seperti sejumlah bintang di langit. Demikian banyaknya. Dari Ibnu Abbas dan dari Aisyah ini dikeluarkan keduanya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Albani mengatakan, Aku la yunafihi Lianna hadha an-nahr huwa min al-khair al-kathir. Saya katakan ini tidak menolak apa yang datang dari Abdullah ibn Abbas, dikarenakan sungai Al-Kautsar ini, dia itu adalah dari kebaikan yang banyak yang Allah berikan, alladzi a'tahu Allah nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dari kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Al-Kautsar salah satu dari kebaikan tersebut. Al-Kautsar dari salah satu kebaikan tersebut. Naam. Demikian. Wal ahadith fihi kathira fil Bukhari wa Muslim wa ghairihima minha hadis Anas. Hadis yang seperti ini, yaitu diberikan kepada beliau Al-Kautsar, banyak sekali dalam Sahih Bukhari, demikian Muslim, dan yang selainnya. Di antaranya hadis Anas radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, lamma urija bin Nabi ila sama, takala beliau di mi'rajkan, diangkat ke atas langit. Kata beliau, qal ataitu ala nahrin hafatah Qubab lu'lu' mujawwaf. Fakultu ma hadha ya Jibril? Qala hadha al-Kautsar. Ketika aku diangkat oleh Allah ke atas langit pada kisah Isra Mi'raj, kata beliau, aku didatangkan dengan satu sungai yang tepiannya atau kedua tepiannya sisi kedua tepian sungai tersebut kubah-kubah mutiara yang berongga. Dan aku mengatakan, apa ini? Maka Jibril pun menjawab, aku berkata kepada Jibril, apa ini Jibril? Jibril pun menjawab, ini adalah Al-Kautsar. Inilah yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun haud diberikan kepada beliau di mauqif, sebagaimana hadisnya sangat banyak mutawatir, dan ini yang kita selalu dengar, bahwa beliau akan diberikan haud dan umatnya akan datang ke haud tersebut untuk meminum air haud tersebut. Dan haud ini adalah kepanjangan atau airnya mengalir dari Al-Kautsar. Air Al-Haud mengalir dari Al-Kautsar. Sehingga beliau diberikan Al-Haud dan diberikan pula Al-Kautsar. Siapa yang meminum dari umatnya, maka dia tidak akan haus setelahnya, dan akan ada nanti orang-orang yang dihalau untuk mendatangi telaga tersebut, karena tentunya dia menyimpang dan menyelisihi, dan dalam riwayat dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dan menyelisihi, dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan hawa nafsu. Dan juga disebutkan bahwa dia atau mereka ada yang murtad sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada di antara umat ini yang mengaku umat beliau tetapi sebetulnya mereka telah murtad, dan ini tidak pantas dikatakan umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan pemberian dan anugerah Allah kepada beliau, maka ini menunjukkan pengutamaan dan pemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun juga dari nabi-nabi ada yang diberikan al-haud, tetapi dinukilkan haud beliau lah yang paling besar, yang paling luas, dan juga beliau diberikan al-kautsar, yang air al-haud itu dari al-kautsar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sementara al-kautsar sudah kita dengarkan tadi, dia itu adalah sungai yang Allah berikan kepada nabinya dari sungai surga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam ayat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam nahnul akhiruna as-sabiquna ay al-akhiruna zamanan as-sabiquna bil manaqib wal fadail, yaitu kita dari orang-orang yang terakhir dan orang-orang yang terdepan. Terakhir dan terdepan maksudnya akhir zaman, kita adalah orang yang paling akhir zamannya, umat terakhir. Tetapi as-sabiqun, kita terdepan bil manaqib wal fadail dalam pemuliaan ataupun dalam kedudukannya sebagai umat yang dimuliakan bil manaqib wal fadail, dan kita juga umat yang mendapatkan banyak keutamaan. Jadi as-sabiqun bil manaqib, yaitu terdepan dengan kedudukan dan terdepan dengan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dengan keadaan kita sebagai orang yang akhir dan dikedepankan, ini karena kita terikat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Dan disebutkan nahnul akhiruna sabiqun dalam riwayat tersebut menunjukkan pengutamaan kepada beliau dan kepada umat ini. Kepada beliau dan kepada umat ini. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan keutamaan kepada nabinya, dan dengan keutamaan kepada nabinya, umat yang mengikuti beliau juga akan mendapatkan keutamaan tersebut. Beliau adalah nabi yang terakhir, nabi dan rasul yang terakhir, tetapi nabi dan rasul yang banyak dan paling mendapatkan keutamaan dan pemuliaan dari Allah, sehingga mereka pun mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut di sisi Allah nantinya di hari kemudian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah, sehingga kembali kita mengingatkan bahwa perlunya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik kepada kita, kita adalah umatnya, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mengikuti beliau mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan beliau Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita menutup kajian ini, mungkin ada perlu kembali untuk melihat keterangan kita berkaitan dengan beliau yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur. Wallahu a'lam bisawab. Kita lihat di catatan catatan ke-18 atau poin yang ke-18. Di situ disebutkan dari penghargaan Allah Subhanahu wa taala pada beliau ketika beliau menyebutkannya, Allah memberikan kepada beliau penghargaan tersebut. Beliau mengikat dengan akan diberikannya di hari kiamat. Lantas beliau menyebutkan, beliau adalah awal man yashakku anhul qabru. Beliau adalah al-awwal man yashakku anhul qabru, yaitu orang yang pertama kali keluar dari kuburan dan terbelah kuburannya. Di sini menunjukkan bahwa orang yang paling pertama itu adalah kemuliaan dengan siapa yang dibangkitkan kemudian, atau dari siapa yang dibangkitkan kemudian, dari siapa yang dibangkitkan kemudian. Hadis yang telah kita baca sebelumnya, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wa ana awwalu may yansaku anhul qabru wa awwalu syafi wa awwalu musyaffa. Naam. Jadi beliau orang yang pertama terbelah dan beliau terbelah kuburannya, atau pertama kali keluar dari kuburan setelah terjadinya hari kiamat nanti, dibangkitkannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah orang yang pertama memberikan syafaat. Beliau yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, yang kita ketahui dari syafaat al-kubra. Kemudian awwalu musyaffa. Jadi pertama yang diberi syafaat atau diterima syafaatnya, tuqbal syafa'atuh. Jadi awwal musyaffa, yaitu diterima syafaatnya atau diberikan syafaat dan diterima syafaatnya. Awwal musyaffa. Sebagaimana di dalam hadis, isfa' tusyaffa. Isfa' tusyaffa. Berikanlah syafaat dan syafaatmu akan diterima. Syafaatmu akan diterima. Ini pula beliau akan dapatkan nantinya setelah hari kiamat, sehingga beliau adalah orang yang pertama memberikan syafaat seperti yang kita sebutkan dalam syafa'atul kubra yang diberikan kepada beliau, kepada beliau memberikan syafaat kepada semua manusia, dan syafaat beliau ini langsung diterima oleh Allah. Jadi beliau diberi syafaat dan diterima oleh Allah. Awwalu musyaffa, diberi syafaat dan diterima oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan isfa, isfa tusyaffa, berilah syafaat maka akan diterima syafaatmu. Dan ini tentunya keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, dan ini di hari kiamat. Jadi tatkala beliau mengatakan beliau adalah orang yang mendapatkan penghargaan secara umum, kemudian beliau mengikat di antara penghargaan tersebut apa yang beliau dapatkan di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan penjelasan tadi memperjelas apa yang telah kita ambil sebelumnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum biihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.